Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi qala fi kitabihil mubin wa qumu lillahi qanitin. Wa qala anis salati wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الخاشعين محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة يا الله karuniakanlah kepada kami khusyuk dalam salat agar supaya kami bisa merasakan nikmatnya salat sehingga kami menjadi suka dengan salat. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Kita masih berada di 33 sebab khusyuk dalam sholat. Dan kita insya Allah malam ini masuk di poin ke-16. Yaitu di antara sebab yang menjadikan kita khusyuk dalam sholat adalah ma'rifatu mazayal khusyui fis sholat. Kita mengetahui keistimewaan-keistimewaan khusyuk dalam sholat. Jadi ini adalah merupakan motivasi. Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan, khusyuk dalam sholat, akhirnya kita jadi termotivasi untuk berusaha khusyuk dalam sholat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau bersabda, kata beliau, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adz-dzunub ma lam yu'ti kabira. وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهِ. Kata Rasulullah SAW, dia adalah seorang Muslim. Ketika datang padanya waktu sholat fardu, kemudian ia membaguskan wuduknya untuk sholat. Dia juga membaguskan kekhusyuannya dan rukuknya. Melainkan sholat tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa yang ia perbuat sebelum itu, selagi ia tidak melakukan dosa besar. Dan hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis yang sangat agung, dan ini benar-benar motivasi agar supaya kita berusaha khusyuk dalam sholat. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa kalau kita wudhu dengan benar, wudhu dengan baik, sesuai dengan sifat wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita sholat dengan baik, dengan khusyuk, menyempurnakan rukuknya dan yang lainnya, maka sholat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita yang sebelumnya, dengan catatan kita meninggalkan dosa-dosa besar. Dan ini berlaku sepanjang masa. Selain dosa besar diampuni, karena dosa besar itu membutuhkan taubat secara khusus, taubat dengan syarat-syaratnya, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi, dan yang lainnya. Kalau ada hubungan dengan orang lain, diselesaikan urusannya. Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan sholat lima waktu itu seperti seseorang yang di depan rumahnya ada sungai, dan dia mandi di sungai itu satu hari lima kali. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, fahal yabqa min daranihi syai', apakah di badannya masih tersisa kotoran? Padahal dia mandi satu hari itu 5 kali di sungai di depan rumahnya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tentu tidak ada kotoran lagi di badannya, bersih. Demikian pula sholat 5 waktu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan kita dari dosa-dosa kita, dengan catatan selama kita meninggalkan dosa besar. Karena dosa besar itu perlu taubat khusus, taubatan nasuha dengan syarat-syaratnya. Dan pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat itu tergantung kualitas kekhusyuannya. Jadi pahala yang kita dapatkan dari sholat kita itu tergantung kualitas kekhusyuan kita. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih dengan sanad yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa 'ushruha, tus'uha, tumunuha, sub'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, tuluthuha, nisfuha." Sesungguhnya pahala yang didapat oleh seorang hamba atas sholat yang diwajibkan atasnya, bisa jadi pahala itu hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengahnya. Jadi subhanallah, kita mendapatkan pahala dari sholat kita tergantung kualitas kekhusyuan kita. Ada orang yang hanya mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan pahala cuma 1/9, 1/8, 1/7, dan seterusnya, 1/3, separuh. Jadi bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala sama sekali dari sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada kekhusyuan dalam sholatnya. Jadi pahala itu hanya kita dapatkan tergantung yang kita menyadari dalam sholat itu. Kita sadar, kita khusyuk. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma 'aqalta minha." Kamu tidak mendapat pahala dari salatmu kecuali sebatas apa yang kamu mengerti, yang kamu pahami darinya. Jadi pahala salat kita tergantung yang kita pahami, yang kita mengerti dalam salat itu. Maka dari itu ya kita harus mengetahui bacaan-bacaan sholat, tahu artinya, tahu maknanya. Karena bagaimana mungkin kita bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti maknanya, tidak mengerti artinya. Kemudian juga kalau sholat kita itu benar-benar khusyuk sesuai dengan yang diharapkan, dosa-dosa kita itu berjatuhan, dosa-dosa kita terhapus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra dan dinyatakan sanadnya sahih oleh Al-Albani di dalam kitabnya Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qama yusalli utiya bidunubihi kulliha." فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. Sesungguhnya ketika seorang hamba berdiri untuk sholat, maka dosa-dosanya didatangkan seluruhnya, kemudian diletakkan di atas kepala dan kedua bahunya. Maka ketika ia ruku dan sujud, dosa-dosa tersebut berjatuhan dan berkukuran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Betapa kemurahan agama Islam ini, betapa kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat, dosa-dosa kita didatangkan semuanya, diletakkan di atas kepala kita dan di kedua bahu kita. Ketika kita rukuk atau sujud, maka dosa-dosa itu berjatuhan, berkukuran semuanya. Jadi maksud daripada hadis ini, ketika kita menyempurnakan salah satu rukun sholat, maka gugur darinya satu unsur dari dosa-dosa kita. Sehingga apabila kita menyempurnakan sholat kita, maka sempurna pula proses jatuhnya dosa-dosa tersebut. Tentu saja hal ini berlaku bagi orang yang sholat dan dia benar-benar berusaha menyempurnakan syarat-syarat sholatnya, rukun-rukunnya, menyempurnakan kekhusyuannya. Kita benar-benar menjadi hamba Allah dalam sholat, hamba yang benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah. Kita benar-benar hina dina di hadapan Allah. Dan kita menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Malikul Muluk, Raja di Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, ketika telah selesai dari sholat, ketika keluar dari sholat, ia akan merasakan betapa jiwanya itu ringan tanpa beban. Ini adalah di antara keuntungan sholat. Kalau kita sholat dan kita benar-benar khusyuk dalam sholat itu, maka keluar dari sholat kita merasa tidak ada beban. Kita merasa jiwa kita ini ringan, tentram, damai. Dan sekarang ini kan orang-orang mencari bahagia. Semuanya mencari bahagia. Semua manusia ingin bahagia. Tapi banyak orang yang salah jalan ketika mencari bahagia. Sebenarnya bahagia itu ada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bahagia itu ada dalam kekhusyuan ketika kita sholat. Orang-orang sekarang mencari bahagia dengan mengadakan meditasi, yoga, dan yang lainnya. Padahal kita mempunyai yang lebih dari itu semuanya. Yaitu kita mempunyai sholat. Sholat yang khusyuk dan benar-benar khusyuk. Kita akan merasakan setelah selesai sholat itu jiwa tenang, jiwa tentram, jiwa damai. Tanpa kita mengkonsumsi obat-obat penenang. Kita akan merasakan bahwasanya beban-beban berat lepas dari kita. Ketika kita sholat dan kita selesai sholat yang khusyuk itu, kita merasa mendapatkan semangat baru, mendapatkan vitalitas, mendapatkan kenyamanan serta sportivitas. Kalau sholat kita benar-benar sholat yang khusyuk. Jadi sungguh rugi orang yang tidak pernah bisa khusyuk dalam sholatnya. Rugi sekali. Karena mereka belum pernah masuk surga dunia. Di dunia ini ada surga. Kalau kita belum pernah masuk ke dalamnya, maka kita tidak akan masuk di surga akhirat nanti. Apa itu surga dunia? Surga dunia adalah diantaranya kelezatan sholat, kenikmatan sholat, sholat yang lezat, sholat yang nikmat. Karena itu, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, orang yang telah merasakan betapa nikmatnya sholat, ia ingin terus sholat. Sholat adalah permata hatinya. Sholat adalah qurratul ain, penyejuk pandangan mata. Sholat adalah kenikmatan ruhiyah, nikmat jiwa. Sholat adalah syurganya hati. Sholat adalah tempat istirahat di dunia. Hidup di dunia ini seakan-akan kita berada dalam penjara. Kita berada dalam kesempitan. Tapi kalau kita sudah masuk dalam sholat, seakan-akan kita keluar dari penjara dan kesempitan dunia. Kita benar-benar istirahat santai ketika sholat. Ketika sholat. Berapa banyak orang-orang yang selesai sholat dengan khusyuk, mereka mengatakan bahwa kami benar-benar telah melaksanakan sholat. Kami benar-benar nikmat dengan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila telah masuk waktu salat, beliau memanggil sahabat Bilal. Beliau mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, senangkan kami dengan salat. Adzanlah kamu wahai Bilal sehingga kami bisa senang, kami istirahat dengan mengerjakan salat itu. Jadi sholat adalah istirahat, bukan kebalikannya. Istirahatkan kami dari sholat. Artinya tidak mau sholat, supaya istirahat dari sholat. Kalau ini justru istirahat dalam sholat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan permata hatiku itu ada dalam sholat. Kesejukan pandanganku, kesejukan jiwaku ada dalam sholat. Kalau kita benar-benar telah khusyuk dalam sholat. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, itulah poin yang ke-16. Agar supaya kita bisa semakin khusyuk dalam sholat, hendaklah kita mengetahui keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan, dan juga dampak-dampak positif yang kita dapatkan ketika kita khusyuk dalam sholat. Intinya kita untung, tidak ada ruginya. Kita yang diuntungkan dengan keuntungan yang banyak, yang tiada batas. Kita jangan pernah melupakan bagaimana salafus soleh dulu menikmati sholat luar biasa. Bahkan mereka mengatakan seakan-akan mereka itu dalam syurga ketika sholat. Sampai-sampai mereka takut mati. Kenapa? Karena kalau mati tidak bisa sholat lagi. Kemudian poin yang ke-17. Di antara sebab agar supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu al-ijtihadu bid-du'ai fi mawadhi'ihi fi shalah wa khususan fi sujud. Bersungguh-sungguh dalam berdoa pada saat-saat disyariatkannya berdoa pada waktu sholat, khususnya pada waktu sujud. Ya, sholat itu kan banyak doa di dalamnya. Nah, ketika pas doa-doa itu, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan ini benar-benar membantu kita untuk bisa lebih khusyuk dalam sholat, terutama adalah ketika kita dalam posisi sujud. Posisi sujud itu doa yang paling mustajab. Jadi sholat sendiri itu adalah doa, bermunajat kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, meminta kepada Allah, itu menambah kuatnya hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa khusyuk kita bertambah besar. Dan doa adalah ibadah. Kita sering membahas di kajian fikih doa dan zikir kalau hari Jumat malam, betapa doa itu luar biasa. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah itu suka kalau hamba-hambanya berdoa kepadanya. Justru Allah marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Allah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, pasti Allah marah kepadanya. Jadi di dalam sholat itu ada tempat-tempat berdoa, terutama ketika sujud ya. Sujud itu adalah posisi kita paling dekat dengan Allah, dan kita dianjurkan memperbanyak doa ketika dalam keadaan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru du'a." Ya, posisi paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika hamba itu sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika di dalam sujud. Kemudian di dalam riwayat Muslim yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa amma sujud fajtahidu fit du'a faqaminun an yustajaba lakum." Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa, sebab sangat pantas dan besar kemungkinan doamu ketika sujud itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika doa-doa dalam sholat itu kita benar-benar merasakan kekhusyuan yang luar biasa, dan para pendengar semuanya bisa mendapatkan doa-doa itu di buku Hisnul Muslim. Itu buku yang wajib harus dimiliki, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Doa dan Wirid. Doa dan Wirid itu penerbitnya Pustaka At-Tibyan Solo, warnanya merah, bukunya kecil, bagus, murah, lengkap dikir-dikir, termasuk dikir-dikir dalam sholat ini, termasuk juga doa-doa dalam sholat. Di antara doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud, di antara doa beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Allahumma ufirli dhambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang terang-terangan, yang tersembunyi. Ampuni semuanya ya Allah. Jadi kalau kita baca ini, kita sambil membayangkan betapa dosa-dosa kita semuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara doa-doa beliau pula, Allahumma ufirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah aku perbuat, baik yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Kemudian di antara doa-doa pula yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menganiaya diriku dengan kedoliman yang besar. Tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ya Allah, ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu dan kasihilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan doa-doa yang lainnya yang sangat banyak itu. Ya, di antara dua sujud itu kan doa. Duduk di antara dua sujud, ya Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya, banyak sekali. Kemudian juga ketika tasyahud sebelum salam, sebelum salam itu doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Allahumma ufir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alam bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Doa, doa, doa dan doa. Yang banyak baca doa dan diusahakan khusyuk ketika doa, terutama dalam sholat itu, kita benar-benar memperhatikan dan bersungguh-sungguh ketika berdoa. Kemudian yang terakhir pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu poin yang ke-18. Di antara yang menunjang kita untuk bisa lebih khusyuk dalam sholat adalah al-adhkar al-waridah ba'da sholat, yaitu kita membaca dikir-dikir setelah sholat. Ini ada hubungannya dengan sholat. Jadi ini membantu kekhusyuan kita dalam sholat yang berikutnya nanti. Jadi setelah sholat jangan keburu-buru pergi. Setelah sholat dikir dulu dengan dikir-dikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah salam itu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram, dan seterusnya. Kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu, sehingga semuanya jumlahnya 100. Kemudian baca ayat kursi dan yang lain-lainnya, yaitu zikir-zikir setelah sholat, dan itu juga ada di kitab Hisnul Muslim, doa dan wirid. Kemudian juga termasuk yang membantu kita untuk bisa khusyuk dalam sholat adalah kita melakukan sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Dan tujuan daripada sholat-sholat sunnah rawatib ini, qobliyah dan ba'diyah, adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita melaksanakan sholat fardu. Karena kita tidak mungkin sholat fardu mendapat nilai 100, itu tidak mungkin, itu sulit, ada kekurangannya. Dan kekurangannya itu ditutupi dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Ada lubang-lubangnya ditambal di situ. Demikian pula zikir-zikir setelah selesai sholat, istighfar 3 kali selesai sholat, itu juga untuk menambal lubang-lubang kekurangan-kekurangan kita ketika berada dalam sholat. Jadi kita telah membahas sampai poin ke-18. Insyaallah berikutnya nanti kita masuk poin 19 dan poin-poin setelahnya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, bisa menjadikan kita semakin cinta dengan sholat, kita lebih bisa merasakan sholat, dan akhirnya sholat kita benar-benar bermakna dan bernilai, bukan sekedar upacara rutinitas yang membosankan tanpa makna dan tanpa arti. Tapi mulai sekarang sholat kita menjadi sholat yang bermakna, dan kita rindu sholat. Sholat adalah permata hati kita, penyejuk jiwa, penenang pikiran, dan benar-benar sholat adalah hiburan kita di dunia ini. Insya Allah, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Ya, demikian tadi mitra pendengar setia Radio Islamiyah, sudah beliau sampaikan poin ke-16 hingga poin ke-18 tentang 33 sebab khusyuk dalam sholat. Dan kita langsung menginjak pada pertanyaan, dan kami informasikan bahwasanya kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirim ke 081-334-183-554. Untuk pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita telah berusaha khusyuk, namun kita hanya mampu khusyuk sebagian saja dan kita terus berusaha, apa sholat tersebut juga mendapat nilai ampunan Allah? Karena saya merasa sepanjang sholat setan terus mengganggu kita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi telah dijelaskan ya, bahwa masing-masing kita itu mendapat pahala dari sholat kita tergantung kualitas kekhusyuan sholat kita. Jadi seperti itu. Mengenai setan menggoda, memang iya setan terus menggoda. Yang lalu kita telah membahas bahwa ada setan yang bernama khonzab. Khonzab yang memang dia selalu menggoda dalam sholat kita, sebagaimana itu diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita jangan putus asa, jangan putus asa ya. Dilawan terus, dilawan terus, dilawan terus. Yang penting berusahalah untuk khusyuk dengan niat yang baik, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, saya mau tanya, hukumnya orang yang pakai tato kan dilarang, tapi dia ingin taubat dan sudah berusaha menghilangkan, tetapi ada sisa sedikit, bagaimana hukumnya? Ya, memang tato itu dilarang ya, dilaknat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentato dan yang ditato dilaknat semuanya. Tapi kalau sudah terjadi ya, itu harus dihilangkan dengan cara-cara yang tidak membahayakan. Dihilangkan dengan cara-cara yang tidak membahayakan. Kalau seandainya membahayakan, maka tidak apa-apa tidak dihilangkan. Yang penting adalah keseriusannya, kesungguhannya dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berusaha dihilangkan itu dengan cara-cara yang tidak membahayakan ya. Dan sekarang ini ada cara-cara yang tidak membahayakan, dikasih obat apa gitu di dokter, nanti hilang itu tanpa ada luka. Tapi seandainya dengan luka, misalnya di apa namanya, disetrika atau dikasih apa air keras, nah itu tidak boleh, tidak boleh ya, tidak boleh melukai, tidak boleh menyebabkan madarat, tidak boleh dengan cara gitu, tapi dihilangkan dengan cara-cara tidak membahayakan. Dan insya Allah kalau seseorang itu ada kemauan, maka Allah akan memberikan jalan. Insya Allah. Ini saya pilih yang anu ya, saya pilih yang sesuai dengan materi aja. Yang di luar materi mohon maaf tidak dijawab karena ini pertanyaan masuk banyak sekali. Alhamdulillah. Ya, fadal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sering menghadapi kesulitan dalam salat. Mana yang lebih dipentingkan, pikiran sibuk memahami bacaan atau tawajuh hudur berpikir kepada Allah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi memang ya, memang ketika sholat itu kita selalu digoda. Tapi kita usahakan di samping kita memperbaiki bacaan, kita juga khusyuk. Jadi jangan sibuk dengan tajwidnya saja, apalagi orang yang ngerti ilmu nahwu ya, itu sibuk dengan i'rab. Jadi ketika baca Al-Fatihah di i'rab, bismillahi, itu jar majrur, nanti tidak khusyuk sholatnya. Jadi diperhatikan kekhusyukan dalam sholat, penghayatan makna, kemudian juga kehadiran hati seperti itu. Dan insya Allah kalau kita berusaha, Allah akan membantu kita. Insya Allah. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dibenarkan mengqadha hutang sholat yang tertinggal di waktu dulu atau karena kelalaian dari urusan dunia? Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi mengenai mengqadha hutang sholat yang ditinggalkan secara sengaja ya, ditinggalkan, itu memang para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan diqadha, sebagian tidak, seperti itu. Tapi yang jelas tidak ada riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentang memerintahkan mengqadha salat bagi orang yang meninggalkannya secara sengaja. Karena salat itu oleh Allah telah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau kita dengan sengaja sholat di luar waktu itu, dengan sengaja, ya sholat kita enggak diterima, karena sudah lewat waktunya. Jadi solusinya adalah taubat-taubatan nasuha, dan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Adapun kalau orang itu lupa, atau lupa sholat ya, lupa dia, tahu-tahu sadar, usah tadi belum sholat, atau ketiduran, enggak apa-apa itu enggak sengaja. Jadi begitu ingat, begitu bangun ingat, ya sholat. Adapun yang meninggalkan dengan sengaja itu yang memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan baru saja. Ya, silakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, sehabis sholat fardu, imam zikir menghadap kiblat atau menghadap makmum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saudara Gabes di daerah Batu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda dan kita semuanya. Amin. Jadi setelah selesai salat fardu itu yang sunnah, imam itu menghadap ke makmum ya. Jadi dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian menghadap ke makmumnya. Jadi menghadap ke makmum itu yang sunnah dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, kalau kita sedang bepergian ke rumah saudara di Pasuruan, kurang lebih 70 km, apa boleh menjamak salat? Berapa jarak minimal boleh dijamak? Seandainya pulang dari sana jam 5 sore, sampai rumah jam 7 malam, sudah isyak, bagaimana dengan sholat maghribnya? Apa boleh dijamak sedang kita sudah di rumah? Jazakallahu khair dari Polowijen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Iya. Jadi mengenai bepergian ini ya, masalah menjamak sholat Pasuruan kurang lebih 70 km. Ini masalahnya jamak dan qasar ya. Sebenarnya yang berhubungan dengan musafir itu adalah qasar, meringkas yang 4 jadi 2. Adapun jamak menggabung, zuhur digabung asar, maghrib digabung dengan isya. Jadi kalau yang Anda tanyakan seperti ini, Anda ke Pasuruan, kalau memang perlu menjamak sholat, ya dijamak, tidak apa-apa. Karena jamak itu kalau ada perlunya, tidak apa-apa. Adapun yang berhubungan dengan musafir, itu adalah qasar. Qasar ya, ringkas. Ringkas, yang 4 jadi 2. Duhur, mestinya 4 jadi 2. Asar, mestinya 4 jadi 2. Isya, mestinya 4 jadi 2. Itu namanya qasar, diringkas. Adapun kalau jamak menggabung. Nah, qasar ini, meringkas ini hubungannya dengan musafir, orang bepergian. Adapun jamak itu sesuatu yang berdiri sendiri, tidak menyatu. Jamak itu hubungannya dengan masyakoh, ada kesulitan. Walaupun kita bukan musafir, kita mukim, orang Malang, sekali-kali boleh menjamak sholat kalau diperlukan. Idza wujidatil masyaqatu jazal jam'u. Apabila ada kesulitan, sekali-kali ya, sekali-kali, tidak tiap hari, tidak sering, boleh menjamak, tapi tanpa dikosor. Kalau kita bukan musafir, jamak saja, tanpa dikosor. Saya ada tulisan yang insya Allah lengkap dalam masalah ini. Kalau Anda punya kesempatan, silakan aja dibuka di www.hatibening.com. Hatibening.com, dibuka di sana artikel ya, artikel tentang ibadah. Nanti di sana ada permasalahan hukum jamak dan qasar lengkap. Hukum jamak dan qasar lengkap. Silakan Anda baca di sana. Karena kalau saya terangkan di radio nanti Anda tidak paham. Radio ini waktunya terbatas. Pertanyaan yang masuk sekarang ini 40 lebih. Jadi panjang masalahnya ini. Jadi silakan Anda buka aja di www.hatibening.com. Anda buka di artikel. Di sana ada ibadah. Dibuka saja. Nanti ada masalah hukum jamak dan qasar. Anda baca, kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, demikian jawabannya, semoga Anda bisa menangkapnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, barakallahu fik. Bagaimana cara dan hukum menjawab salam orang yang meninggalkan salat? Syukran kathir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallahu. Jadi bagaimana cara dan hukum menjawab salam orang yang meninggalkan salat? Orang kalau meninggalkan sholat ya, dalam arti dia memang benar-benar tidak sholat. Tidak sholat sama sekali. Sholatnya cuma Jumatan saja, atau cuma Idul Fitri, Idul Adha saja. Dia itu kafir, non-muslim. Non-muslim. Kalau salam jangan dijawab. Salam tidak boleh dijawab. Karena dia orang kafir, sama dengan Yahudi, sama dengan Nasrani. Dia tidak sholat. Kalau mati jangan dikubur, tidak boleh disolati. Karena dia kafir, tidak sholat sama sekali. Ya, Abdul. Iya. Assalamualaikum, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz Abdullah, apabila dalam sholat kita tidak khusyuk, apakah dosa-dosa kita tidak terampuni? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallahu. Ini sama dengan tadi ya pertanyaannya. Ya, memang kalau kita mendapatkan pahala dari sholat kita tergantung kekhusyukan kita. Yang penting usahakan supaya khusyuk dan khusyuk, supaya kita mendapat keutamaan khusyuk, diantaranya dosa-dosa yang terampuni tadi itu. Ya. Ya. Kita pilih yang sesuai dengan materi aja ya. Betul. Ya. Assalamualaikum, Ustaz yang dirahmati Allah. Al-Afu, Anda mau tanya, kalau mau sujud dalam sholat, apakah yang didahulukan lutut atau tangan? Mohon penjelasan, syukran dari Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi kalau sujud itu apanya dulu? Tangannya dulu atau lututnya dulu? Yang benar menurut pendapat para ulama itu hadisnya sama-sama sahihnya. Yang menyatakan tangan dulu sahih, yang menyatakan lutut dulu sahih. Harus diamalkan semuanya. Bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya adalah yang paling mudah menurut kita yang mana. Kalau menurut kita yang mudah adalah tangan dulu, ya tangan dulu. Kalau menurut kita yang mudah adalah kaki dulu, lutut dulu, ya lutut dulu, gitu. Jadi semua hadisnya itu benar, harus diamalkan semuanya, tidak boleh diambil separuh-separuh. Itu yang benar seperti itu. Kalau bagi kita yang mudah tangan dulu, kalau lutut dulu, ya lutut dulu. Silakan, Islam itu mudah, jangan dipersulit, jangan dipersempit. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari saudara Hafid di Klojen. Ustaz, apakah masih diperbolehkan sholat fardu pada waktu yang hanya tinggal 5 menit lagi sudah masuk fardu sholat, waktu sholat fardu berikutnya? Sebab waktunya berbenturan dengan waktu atau jam kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ini ya, sholat fardu waktu 35 menit jadi mengakhirkan sholat ya, karena masalahnya masalah kerja. Nah di sini jawabannya, jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita demi dunia. Jangan. Dunia ini apa sih artinya dunia? Dunia ini hina, dunia ini gak ada artinya. Dunia ini ibaratnya adalah kelereng, akhirat ibaratnya permata. Jangan sampai gara-gara kerja akhirnya kita mengundur-undurkan waktu sholat. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat yang mereka lalai dari sholatnya. Di antara makna lalai dari sholat itu adalah mengundur-undurkan waktunya. Jadi waktu tinggal 5 menit baru sholat. Jadi jangan dilakukan ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Kalau sudah terjadi ya taubatlah kepada Allah, mohon ampun, ke depan jangan diulangi lagi. Pikirkan matang-matang, jangan sampai akhiratmu kamu korbankan hanya untuk mendapatkan secuil dunia yang tidak ada artinya apa-apa ini. Ya, fadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana kalau sholat doanya tidak semua kita mengerti, tapi setelah sholat kita mencari tahu tentang arti doa sholat itu? Syukran, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan kita semuanya. Jadi ya tidak apa-apa ya, kita baca doa walaupun tidak ngerti tidak apa-apa, setelah sholat baru dibaca artinya tidak apa-apa. Tapi tentu maknanya itu kurang mengena. Kalau bisa diusahakan kita tahu artinya. Insya Allah kalau kita baca 10 kali misalnya ya, sering dibaca, insya Allah kita akan paham. Jadi usahakan kita benar-benar paham atau tahu arti daripada doa-doa yang kita panjatkan, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat dan sholat kita benar-benar bernilai. Ya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Saya sulit khusyuk karena di sebelah saya kalau membaca bacaannya sedikit keras sehingga saya terganggu. Apa dibolehkan baca hingga orang di sampingnya terganggu? Mungkin dia khusyuk, tapi saya kan tidak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi ya di masjid ya. Ada orang kalau baca itu keras, itu dosa itu berdosa. Dia ganggu orang. Memang dia itu dia bisa khusyuk dirinya sendiri, dia egois. Sementara dia tidak memperhatikan orang lain terganggu. Ya. Jadi kalau dia baca itu mulai dari pojok sampai pojok dengar semuanya. Ini dolim ini orang dolim. Jangan egois, jadi jangan egois ya. Jadi baca didengarkan sendiri, jangan sampai ganggu orang sebelahnya. Ya, kalau ada orang gitu diingatkan. Kalau mau, alhamdulillah, tidak mau ya Anda menjauh dari dia. Dan dia telah berbuat dolim, dia telah berbuat aniaya. Jadi diusahakan didengarkan sendiri, kita dengar sendiri. Ya. Saya tidak khusyuk kalau tidak keras. Ya kalau mau keras di rumahmu, jangan di masjid. Kalau di masjid jangan ganggu orang. Jadi sampai pojok sana, dengar semuanya. Ini dolim. Sekali lagi ini dolim, mendolimi orang. Jadi didengarkan sendiri, tidak mengganggu orang lain, seperti itu. Dan kita jangan menjadi orang egois, mementingkan diri sendiri sementara kita mengorbankan orang banyak. Ya, Fadol, silakan. Iya. Kemudian jika dalam sholat kita telandha atau riak karena tidak mungkin meludah karena sedang berjamaah, apakah batal atau tidak sah sholat kita? Iya, jadi dalam sholat kita ada dahak ya, lalu ditelan, ditelan ya, tidak mungkin meludah, batal atau tidak? Oh, tidak batal itu boleh, sholatnya sah ya, sholatnya sah, hanya saja mungkin dari segi kesehatan kurang bagus. Kalau Anda membawa tisu, ya dikeluarkan di tisu tidak apa-apa, walaupun gerakan itu, tapi gerakannya gerakan yang perlu dalam sholat, seperti itu. Iya, betul. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Saleh Al-Hadromi yang dimuliakan Allah. Selamat bertemu lagi. Setelah satu minggu acara lain, Ustaz, pada sholat jamaah waktu imam baca surat ada jawaban dari makmum, misal alaihi salam dan lain-lain. Bagaimana ini Ustaz? Syukran. Assalamualaikum dari Bapak Lestari di Singosari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda, Pak Lestari, dan semua pendengar setia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi ketika imam baca, makmumnya menjawab ya, seperti alaihissalam. Itu biasanya suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Itu tidak ada ya, tidak ada. Tidak diajarkan seperti itu. Walaupun demikian ada juga yang diajarkan, seperti ketika membaca alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu kita dianjurkan mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu dianjurkan seperti itu. Tapi kalau alaihi salam tidak ada, dan itu pun juga keliru. Kalau memang mau benar bukan wa alaihi salam, tapi wa alaihi masalam. Karena dua itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, seperti itu. Ya. Sambil. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Setiap saya selesai mandi, biasanya saya sholat. Pada waktu sujud terasa keluar, maaf, air kencing sedikit. Gimana hukumnya Ustaz? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi ketika sholat ya, ketika sholat terasa ada kencing yang menetes gitu, bagaimana hukumnya? Nah, itu benar-benar keluar atau tidak? Kalau memang benar-benar keluar ya batal sholatnya. Kecuali kalau ini memang penyakit ya, ada orang kena penyakit beser kencing, salisul baul. Nah, kalau memang penyakit ya enggak apa-apa, ketika mau sholat itu dibersihkan dulu, dikasih celana dalam, lalu sholat. Walaupun ada yang netes di celana dalam enggak apa-apa, karena itu adalah penyakit, kalau memang penyakit ya, seperti itu. Tapi kalau bukan penyakit ya, kadang keluar kadang enggak, ya berarti kalau keluar memang memang ya najis, batal sholatnya, seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Bagaimana kalau seseorang yang selalu mengerjakan sholat tapi kadang masih melakukan dosa besar? Jazakallah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini sholat tapi masih melakukan dosa besar, bagaimana? Ya tidak apa-apa, sholatnya sah, mudah-mudahan sholatnya itu bisa menjadikan dia lama-kelamaan meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi tetap kerjakan sholat, jangan ditinggalkan. Walaupun demikian, insya Allah kalau dia sholatnya benar, dia akan meninggalkan dosa besar. Karena sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau memang dia sholatnya itu khusyuk, benar, insya Allah dia akan tinggalkan dosa besar. Seandainya pun belum bisa meninggalkan dosa besar, tetap sholat, jangan tinggalkan sholat. Karena kalau dia meninggalkan sholat, dia masuk dalam kategori orang kafir. Bukan lagi dosa besar, bukan lagi fasik, tapi kafir. Na'udzubillah. Ya. Ya. Kemudian, assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah bila seseorang yang pernah melakukan dosa besar, sholatnya bisa diterima oleh Allah? Dan bagaimana agar sholat bisa diterima Allah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ini hampir sama dengan tadi ya. Jadi orang seandainya pernah melakukan dosa besar, sholat, tetap sholat, diterima sholatnya oleh Allah. Dan taubatlah dengan taubatan nasuha, menyesal, jangan berbuat lagi, dan berjanji tidak akan mengulangi selama-lamanya, dan perbanyaklah beramal soleh. Diampuni oleh Allah dosa-dosa Anda. Anda menjadi manusia yang bersih kembali, seperti baju putih yang terkena kotoran lalu dicuci, menjadi putih kembali. Adapun supaya sholat diterima oleh Allah, ya Anda sholat dengan benar, ya, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, semuanya diperhatikan, insya Allah sholat Anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadl. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon dijelaskan tentang satu, tata cara wudu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, bagaimana ketika wudunya salah, apakah sholatnya tidak diterima Allah? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Mengenai tata cara wudu yang dicontohkan Nabi, itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah niat, ya, niat dalam hati, niat wudu. Kemudian membaca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Setelah itu berkumur tiga kali dan memasukkan air ke hidung tiga kali, dan yang sunnah itu digabung antara berkumur dengan hidung. Kemudian setelah itu membasuh wajah tiga kali. Kemudian setelah itu membasuh tangan kanan sampai siku-siku tiga kali. Kemudian membasuh tangan kiri sampai siku-siku tiga kali. Siku-sikunya masuk, ya, sambil digosok-gosok di sela-sela di antara jari-jari. Kemudian mengusap kepala, mengambil air, mengusap kepala dari depan ke belakang, dari belakang dia tarik ke depan lagi, sekaligus mengusap telinganya satu kali saja. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki tiga kali di sela-sela, terutama di antara jari-jari. Kemudian kaki kiri juga seperti itu. Setelah itu berdoa, membaca doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itulah wudu yang sempurna sebagaimana sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau wudunya enggak sah, ya salatnya enggak sah. Karena itu gandengannya seperti itu. Terutama di daerah siku-siku perlu diperhatikan lagi. Karena banyak orang siku-sikunya masih kering, terus ditumit, itu diperhatikan lagi. Benar-benar terkena air dan sempurna wudunya. Ya, fadhol. Ya. Demikian jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mitra pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah dan RDI yang dirahmati Allah, jika sholat kita benar-benar khusyuk, kita akan merasakan adanya kenikmatan surga dunia. Saya sampai saat ini kok masih merasakan sebagai orang yang penuh dosa. Apakah ini berarti sholat saya belum khusyuk? Tapi saya sangat rindu akan sholat. Ada berapa macam doa iftitah? Jazakumullah khairan jazak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Jadi memang benar, ya, salat itu adalah kenikmatan surga duniawi. Seandainya Anda merasa penuh dosa, tobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha dan berusahalah untuk khusyuk. Di antaranya resep yang terpenting meninggalkan dosa-dosa, ya, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa perut, dan yang lain-lainnya, dosa kemaluan, ditinggalkan. Karena yang menjadikan kita tidak khusyuk itu karena banyak dosa itu, hanya kita tidak khusyuk, hati kita kacau. Orang kalau mengikuti nafsu itu tidak bisa khusyuk, hatinya itu bercerai-berai, tidak terkumpul. Nah, khusyuk itu hati terkumpul. Supaya hati terkumpul, ya tinggalkan maksiat, itu hati terkumpul total menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalau Anda berupaya, berusaha, Allah membantu. Ada kemauan, ada jalan. Dan mengenai doa iftitah itu banyak sekali. Anda bisa melihatnya di buku Hisbun Muslim dan buku-buku lain tentang sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, kadangkala saat sholat saya teringat dengan Rasulullah SAW tentang perjuangan beliau dan lain-lain. Apakah itu baik? Syukran atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi beliau kalau sholat ingat perjuangan Rasulullah, apakah baik? Kalau kita mungkin tidak bisa ya, tidak bisa kita membagi-bagi hati kita. Jadi kalau kita memang sholat, ya kita fokuskan ke dalam bacaan kita, kita fokus dalam sholat kita, jangan bayangkan yang lain. Memang sahabat Umar bin Khattab itu bisa seperti ini. Sahabat Umar bin Khattab itu punya keistimewaan, punya karomah, punya keramat. Beliau mengatakan, inilah ujahizul jaisha wa ana fis sholat. Sesungguhnya aku mempersiapkan pasukan perang ketika aku dalam sholat. Jadi ketika sholat beliau mempersiapkan pasukan perang. Ini kelebihannya sahabat Umar. Beliau itu seorang sahabat yang diberi ilham. Itu karomahnya beliau. Kalau kita gak mampu. Jadi kalau kita sholat ya fokus ke sholat. Jangan mikirkan perjuangan Nabi atau yang lainnya. Nanti aja di luar sholat dipikirkan lagi. Jadi kalau dalam sholat kita fokus. Fokus ke sholat saja. Jangan ke yang lain-lainnya, agar supaya sholat kita bernilai dan kita mendapatkan keistimewaan-keistimewaannya insyaallah. Iya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, saya seorang suami. Ikut dosakah saya bila istri saya tidak sholat karena sulit sekali diajak? Apa yang harus dilakukan jika punya istri yang tidak solihah? Bagaimana cara orang yang sudah tua caranya mencari ilmu? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi beliau ini istrinya enggak sholat ya. Istrinya tidak sholat. Ya didakwai aja, didakwai terus, dirayu-rayu supaya mau sholat. Karena mungkin dulunya mungkin dalam keadaan tidak sholat ya, dalam ketika nikah. Maka sekarang ketika suaminya sadar mau sholat, ya suaminya pengertian untuk mendakwai istrinya dengan cara terbaik. Didakwai terus, jangan putus asa, butuh waktu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi terbaik, mudah-mudahan istrinya mau sholat. Dan dia juga mau menjadi istri yang solihah. Mengenai orang tua, bagaimana caranya mencari ilmu? Caranya datang ke pengajian, majelis taklim, kan banyak majelis taklim. Datang ke sana cari ilmu, atau juga melalui radio ini atau radio seperti itu. Jadi macam-macam ya caranya, dan menuntut ilmu tanpa batas umur, umur berapa saja boleh menuntut ilmu. Minal Mahdi ilal Lahdi, mulai dari buayan sampai masuk liang lahat terus mencari ilmu. Ya, Fandol silakan. Ustaz yang dirahmati Allah, mohon doanya Ustaz agar rahmat dan kasih sayang Allah selalu tercurah kepada saya. Ya, amin atas doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh salat tahajud, duha atau salat sunnah yang lain dengan berjamaah dengan istri untuk pembelajaran? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Jadi mengenai sholat sunnah ya berjamaah itu boleh sekali-kali dan tanpa dikoordinir. Jadi boleh sekali-kali tapi dengan catatan tanpa dikoordinir. Ya, kalau dikoordinir direncanakan apalagi tiap hari ya enggak boleh. Sekali-kali boleh tanpa dikoordinir. Ya. Fadol. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya sering tidak khusyuk waktu sholat karena imamnya tidak pernah mengingatkan untuk mengatur shaf. Pantaskah kita menegur langsung imamnya sebelum sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengatur shaf itu memang kewajibannya imam ya, kewajibannya imam atau orang yang ditunjuk oleh imam untuk ngatur shaf. Seandainya imamnya enggak ngatur shaf, ya kita jangan negur langsung ya, negurnya nanti aja selesai salat ditegur dengan cara yang halus, bukan langsung negurnya. Ini kalau langsung negurnya nanti kalau dia enggak terima gimana? Nanti berkelahi dulu sebelum salat. Ya, jadi ditegurnya nanti aja setelah selesai ditegur dengan cara terbaik. Karena memang di masyarakat kita ini masalah shaf itu seakan-akan dianggap masalah sepele. Padahal masalah besar dan itu juga menyangkut kesempurnaan sholat. Rasulullah SAW bersabda, istawu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah. Sempurnakan shafmu, rapikan, karena itu termasuk kesempurnaan sholat. Ya, jadi ditegurnya nanti aja selesai sholat. Di ketika berdua-duaan tidak di depan umum, ya silakan. Ya, ini pertanyaannya sama Ustaz Mas ya? Sama ya, ya. Masalah shaf tadi ya. Ada beberapa pertanyaan ini sama semua. Fadl. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang saya hormati, mohon Ustaz menyebutkan waktu-waktu sholat sunnah rawatib. Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Mengenai waktu salat sunnah rawatib ya. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang menyertai salat wajib. Ya, sebelum subuh ada 2 rakaat. Ya, kemudian sebelum duhur ada 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Setelah duhur ada 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Sebelum asar ada 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Sebelum maghrib ada 2 rakaat, setelah maghrib ada 2 rakaat, sebelum isya ada 2 rakaat, setelah isya ada 2 rakaat. Itu semuanya salat sunnah rawatib. Minimal 12 jangan sampai ditinggalkan, yaitu sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, setelah zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib dan setelah isya, itu ya tentang waktu-waktu sholat sunnah rawatib. Fadl. Iya. Ustaz yang dicintai Allah, apakah wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah pada rakaat 1 dan 2? Bukankah bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum? Syukran, wassalamualaikum. Iya, amin atas doanya. Semoga Allah mencintai kita semuanya. Ini masalah khilafiyah ya. Pendapat yang rojih yang kuat berdasarkan dalil, makmum tetap baca. Makmum tetap membaca Al-Fatihah, baik imamnya itu sholatnya, bacaannya jahriyah, keras, atau bacaannya sirriyah, bacaan yang pelan. Dan kita tidak akan bahas masalah khilafiyah panjang lebar di sini ya. Silakan. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz yang dihormati Allah, apakah boleh kalau saya jadi imam mengamalkan doa panjang waktu sujud? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Kalau jadi imam ya jangan panjang-panjang. Kalau jadi imam ya yang wajar saja. Ya, bacaan doa dalam sujudnya jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Baca yang pendek-pendek saja bacaannya sholat itu. Adapun kalau sholat sendiri silakan sepanjang-panjangnya semampunya, tafadhol, monggo. Iya. Demikian jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, kadang saat sholat hati saya seakan berkata bahwa sholat saya hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan bahwa saya hanya melakukan gerakan-gerakan tanpa makna. Apakah sholat saya batal jika pikiran tersebut muncul? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, ketika pikiran tersebut muncul, Anda usir. Itu dari setan, itu was-was namanya itu. Jadi ketika muncul pikiran seperti itu, diusir. Muncul lagi, diusir. Muncul lagi, diusir. Terus diusir. Sampai kapan? Ya, tanpa batas. Memang sholat ini adalah perjuangan. Setan selalu memberikan was-was. Jadi pokoknya kalau muncul pikiran gitu, Anda usir. Muncul, usir, muncul, usir, seterusnya. Jadi memang hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah perbuatan. Ya, seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah dan saya mencintai karena Allah. Mohon doanya agar sholat saya bisa khusyuk. Ini dari Bapak Harun di Tongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah merahmati Anda dan kita semuanya. Dan semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda, saya dan kita semuanya bisa khusyuk dalam salat. Allahumma amin. Kemudian, assalamualaikum Ustaz. Saya berusaha untuk khusyuk, tapi tiba-tiba anak saya merengek. Bagaimana dengan sholat saya, Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang sholatnya sholat sunnah ya, dibatalkan boleh. Kalau sholat wajib, jangan dibatalkan, tapi dipercepat. Dengan catatan cepatnya tidak sampai menghilangkan tumakninah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang sholat, mendengar anak kecil nangis, beliau mempercepat sholatnya. Untuk supaya mendiamkan anak itu. Ya. Betul? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, apa hukumnya melakukan sholat fardu di rumah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai Anda dan kita semuanya. Sholat fardu di rumah bagi orang laki itu tidak boleh ya. Kalau orang laki itu harus di masjid. Kecuali kalau ada udur syar'i ya, ada hujan. Atau mungkin dia lagi makan. Atau mungkin dia lagi buang air besar, buang air kecil, sakit perut. Atau udur-udur yang lainnya. Jadi kalau orang laki harus ke masjid. Kalau orang perempuan memang yang afdal di rumah. Walaupun demikian ke masjid diperbolehkan dan tidak boleh dilarang. Ya, Fadl silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Ustaz, saya tertinggal poin yang ke-6 hingga ke-8. Tolong bisa diulang, saya mau mencatatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi beliau ini masya Allah ya, semangat ikuti terus. Cuman beliau ini ketinggalan poin 6 sampai 8. Ya, poin 6 itu adalah tartilul qiraah wa tahsinus shaut biha. Jadi yang ke-6 itu adalah membaca qiraah itu dengan tartil dan suaranya diperindah. Itu poin yang ke-6 ya, membaca qiraahnya tartil dan suaranya diperindah, dijadikan bagus suaranya. Yang ke-7, an ya'lama annallaha yujibuhu fi salatihi. Yang ke-7, kita meyakini bahwa Allah selalu menjawab kita dalam sholat. Menjawab dalam sholat termasuk Al-Fatihah itu adalah dialog antara kita dengan Allah. Dan poin yang ke-8, as-salatu ila sutra wa dunu minha, yaitu kita sholat dengan memakai pembatas. Pembatas sholat ya, sutra. Dan kita mendekat dari pembatas itu. Itu poin-poinnya, dapat penjelasannya. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk diulang lagi rekamannya, insya Allah. Iya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon doa Ustadz agar kami bisa khusyuk dalam sholat. Semoga Ustadz diberikan kesabaran dalam membimbing umat. Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Anda mendapatkan juga semua itu dan semua pendengar dan semoga semua yang Anda inginkan termasuk khusyuk dalam salat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya wanita, sering sholat sendiri. Ingin sholat berjamaah tapi tidak khusyuk karena jamaah lain yang berbicara dan bau parfum yang sangat menyengat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau seorang wanita ya, sering sholat sendiri. Kenapa? Karena kalau berjamaah dengan para wanita enggak khusyuk, mereka ramai sendiri. Apalagi bau parfum yang menyengat. Iya. Ya kalau memang teman-temannya ramai diberitahu, ini masjid bukan pasar. Kalau mau ramai di pasar saja, jangan di masjid. Diberitahu gitu, jangan ragu-ragu menegur. Takmirnya juga harus negur. Ya ini masjid ya, yang khusyuk, yang tenang. Ini rumahnya Allah, tempat orang ibadah, jangan ramai. mengenai bau parfum yang menyengat, kalau memang baunya dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, itu hukumnya haram. Tapi kalau sesama wanita, tidak apa-apa. Tentu saja kalau baunya itu enak ya, karena parfum itu ada dua macam. Ada parfum yang baunya itu sepakat ya, semua orang suka, enak. Ada lagi parfum yang baunya itu mungkin sebagian orang suka, sebagian orang lain tidak suka bau-bau tertentu seperti itu. Jadi kalau di kalangan sesama wanita pakai parfum itu tidak apa-apa. Tapi kalau dicium baunya oleh laki-laki, itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Bahkan Rasulullah mengatakan wanita yang pakai parfum yang baunya dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, ya maaf-maaf, kata Rasulullah, fahiya zaniya, dia itu seperti pelacur. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Assalamualaikum. Ini sudah tadi. Sudah. Oh, ya, sudah. Kirim lagi. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah dan yang kami cintai karena Allah, apakah sah sholat saya karena saya sering sholat dan bacaan Al-Fatihah saya pada rakaat ketiga dan keempat sering tidak selesai sampai ayat terakhir karena imam sudah takbir untuk rukuk. Saya ingin merampungkan bacaan Al-Fatihah saya meski imam sudah i'tidal, tapi saya malu pada jamaah di belakang saya karena saya di shof pertama. Jazakumullah. Dari Hadi di NTSN Lawang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya, dan semoga Anda Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini sering tidak selesai Fatihahnya pada rakaat ketiga dan keempat karena imamnya terlalu cepat. Ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, imamnya memang terlalu cepat. Kemungkinan kedua, Anda bacanya terlalu lambat. Ya, ada dua kemungkinan itu. Kalau memang kemungkinan yang pertama, imamnya terlalu cepat sehingga jamaah-jamaah yang lain juga ketinggalan, ya perlu ditegur imamnya, ditegur. Adapun kalau jamaah lain bisa menyesuaikan dengan imam, cuman Anda saja yang terlambat, ya berarti memang Anda terlalu pelan bacanya. Jadi harus dibaca ya, karena kalau enggak baca Fatihah enggak sah salatnya. Fatihah itu rukun salat. Karena kalau salat enggak baca Fatihah nanti enggak sah. Jadi begitu solusinya, kalau memang imamnya yang terlalu cepat ya ditegur, kalau memang Anda yang terlalu lambat ya Anda menyesuaikan, iramanya disesuaikan. Begitu. Fadol. Iya. Demikian jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana memaknai sholat yang sesungguhnya? Terkadang setelah sholat kita masih melakukan kesalahan atau dosa. Apakah kita termasuk belum mengerti makna sholat? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Mengenai makna sholat, hikmah sholat atau pesan moral dari sholat itu adalah meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, berarti sholatnya itu belum benar. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau masih berbuat keji dan mungkar, sholatnya belum sempurna, belum benar sholatnya. Jadi dia masih belum bisa menangkap pesan moral daripada sholat. Itu makna sholat. Maka dari itu nanti hari kiamat yang pertama dihisab, diperhitungkan di antara amal kita adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya dinilai baik. Kalau sholatnya gagal, semuanya dinilai gagal. Jadi sholat adalah parameter seperti itu. Ya, fadl. Ya. Assalamualaikum, ketika sholat kadang bacaannya salah dan saya mengulang kembali, apa boleh? Dan kalau pas waktu sholat kepengen kentut dan sholat diteruskan, apa sholatnya batal? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang bacaannya salah diulang, ya itu memang betul ya. Kalau salah ya diulang, apalagi salahnya salah yang prinsip ya, diulang. Adapun kalau ingin buang angin ya dilihat dulu. Kalau memang kalau ditahan mengganggu kekhusyukan, ya tidak boleh ditahan. Ya Anda keluar dulu, dikeluarkan di luar. Tapi kalau ringan, yang mana ketika ditahan tidak mengganggu kekhusyuan, maka tidak apa-apa ditahan. Kalau memang ringan dan tidak mengganggu kekhusyuan, karena masalahnya itu adalah khusyuk, masalahnya adalah kekhusyuan itu. Ya, Fadol, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz, benarkah jika makmum yang membaca bismillah sebelum Al-Fatihah tidak boleh berimam pada yang tidak membaca bismillah? Bagaimana kalau Jumatan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Ya, kalau mau baca bismillahnya keras boleh, bismillahnya pelan juga boleh. Dan ini masalah khilafiyah. Dan kita tidak membahas masalah-masalah seperti ini di forum-forum seperti ini. Dan saya sarankan umat Islam ini bersatu, umat Islam ini bersatu. Bersatulah wahai pecinta Allah, wahai perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai calon penghuni surga Firdaus. Jangan sampai gara-gara masalah sepele-sepele kita berkelahi. Jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba. Perbedaan-perbedaan itu kalau tidak prinsip, jangan dijadikan prinsip. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita ini satu untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, batas akhir waktu sholat pada waktu sholat berikutnya. Saya pernah baca ada hadis yang mengatakan ada awal, tengah waktu, akhir waktu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai batas akhir sholat ya, sampai sholat berikutnya, memang betul. Tapi ada beberapa perkecualian. Subuh tidak sampai dhuhr, sampai matahari terbit. Demikian pula isya, pendapat yang benar sampai pertengahan malam itu ya. Kemudian mengenai awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, memang ada. Awal waktu ya di awal waktu, tengah waktu ya tengah-tengahnya, akhir ya diakhirkan. Ya. Jadi sholat itu ada yang memang dianjurkan di awal waktu, ada yang memang dianjurkan diakhirkan. Dan insya Allah ini sudah pernah kita bahas ya. Seperti sholat subuh itu dianjurkan di awal waktu. Demikian pula sholat duhur kalau musim panas dianjurkan di akhir waktu ya. Tapi di kita di Indonesia tidak ada musim panas. Sholat asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya diakhirkan. Tapi dengan catatan tidak sampai melewati pertengahan malam. Itu kalau kita mau sholat sendiri atau berjamaah dengan kalangan terbatas. Tapi kalau di tempat umum, masjid-masjid, ya jangan diakhirkan isyaknya, nanti orang-orang tidak ada yang ke masjid, seperti itu. Jadi intinya adalah sholat itu tepat waktu, seperti itu. Fadl. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah kalau dalam sholat ketika membaca surat menangis, ingat dosa-dosa, apakah itu tidak khusyuk? Bagaimana Ustaz supaya tidak menangis? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ini. Jadi ketika Anda sholat, Anda ingat dosa-dosa Anda, baca surat lalu nangis, itu bagus, itu dilestarikan. Dan memang kita dianjurkan menangis ketika sholat itu. Itu bagus, itu kebiasaan yang bagus. Jangan dihilangkan. Bahkan itu nikmat dari Allah. Tidak semua orang bisa nangis ketika ingat dosanya. Ketika Anda bisa nangis, bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan nikmat kepada Anda seperti itu. Alhamdulillah. Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ainin la tadma'. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada mata yang tidak bisa menangis. Jadi tidak apa-apa itu ya, itu bagus itu. Jangan dihilangkan kebiasaan bagus itu. Pertahankan untuk bisa menangis ketika mengingat-ingat dosa, walaupun di dalam sholat, tidak apa-apa. Betul. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah boleh kita dalam satu sholat niatnya lebih dari satu? Misal tahajud dan istikharah. Kemudian bagaimana cara sholat istikharah dan doanya? Ini dari Ahmad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu kalau memang tata caranya sama, itu boleh dua niat satu sholat. Seperti contohnya saya beri contoh aja, kita masuk masjid ya. Lalu kita niatnya dua, sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliya duhur, dua rakaat itu boleh. Boleh ya, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Adapun kalau sholat istikharah memang para ulama khilaf. Apakah itu sholat yang berdiri sendiri ataukah boleh digabung, itu khilaf. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliya, tidak apa-apa. atau sholat sunnah wudhu dengan sholat qobliyah, itu boleh, tidak apa-apa. Mengenai sholat tata salah sholat istikharah, pembahasannya panjang ya, dan kita juga sudah pernah bahas panjang lebar. Insyaallah nanti Anda bisa meminta kepada penyiarnya supaya disetel ulang rekaman tentang sholat istikharah yang panjang lebar itu. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika dalam sholat subuh imam membaca surat dengan pelan, bagaimana mengingatkannya? Waktu itu saya menepuk tangan sebagai isyarat hingga mengingatkan langsung dan sholat diulang. Apakah benar cara saya? Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat subuh imamnya bacanya pelan, mestinya keras ya. Kalau orang laki mengingatkannya ya subhanallah ya, subhanallah. Kalau orang perempuan dengan menepuk telapak tangan kanan, menepuk bahu telapak tangan kiri. Jadi, kalau perempuan ya, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa, kata Rasulullah SAW. Tasbih, ucapan subhanallah, itu bagi orang laki-laki untuk mengingatkan, sementara orang perempuan dengan menepukkan telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri, seperti itu. Betul? Ya. Pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiik, Ustaz, kan orang yang datang ke dukun sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi apakah orang tersebut tidak perlu sholat? Dan saya minta didoakan agar dimudahkan mendapatkan pekerjaan. Syukron. Ya, wafika barakallahu. Jadi orang memang yang datang ke dukun ya, percaya kepada dukun tukang ramal, datang saja ya, datang saja, tidak terima sholatnya 40 hari. Tapi dia tetap wajib sholat. Bukan berarti enggak sholat, tetap wajib sholat. Dan solusinya adalah dia taubat kepada Allah. Taubat untuk tidak datang ke dukun lagi. Nah, sekarang ini kan banyak perdukunan. Subhanallah, di televisi itu banyak perdukunan. Dan subhanallah, pemerintah tidak menegur sama sekali. Masyarakat dibiarkan bodoh. Ya, Rex Spasi, Ketik, Mama Lawrence misalnya. Ya, dukun, siapa lagi? Ki bodoh. Orang bodoh kan diminta tanya. Seperti itu. Jadi mestinya pemerintah mudah-mudahan segera memberantas acara-acara begitu. Itu membodohi umat, membodohi rakyat. Ya, orang diakali terus. Mudah-mudahan umat ini sadar. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semua ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ufir lana dunuban lati tunzilun niqam. Allahumma ufir lana dunuban lati tughayyirun ni'am. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها يا الله ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana, ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia, ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala, ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa, ampunilah semua dosa yang kami lakukan dan kesalahan yang kami kerjakan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar supaya kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.